Saya minta tepuk tangannya buat Perahu Community. Kita dari artis New Palapa mengucapkan selamat buat Perahu. Semoga semakin banyak rezekinya. Semoga tambah sukses, jaya selalu. Multipass, oke. Thank you. kasih sekali atensi.